Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Fanashkurullah subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi al-kathirah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan ni'mat dan karunia-Nya yang Allah telah berikan kepada kita semuanya, sehingga dengan nikmat taufik, inayah, fursah, kesempatan dan kesehatan, Allah mudahkan kepada kita untuk bisa duduk dalam majlisul ilm, duduk di dalam majlis yang dibacakan di dalamnya Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan majlis kita bisa menambahkan iman kita kepada Allah, bisa menambahkan semangat kita dalam mengingat terus tujuan apa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita semuanya. Karena kehidupan kita merupakan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuannya adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tujuannya adalah untuk menguji kalian, menguji kita semuanya, siapakah di antara kita yang ahsanu amala, siapakah di antara kita yang paling baik amalannya. Dijelaskan oleh para ulama, ay aswabuhum wa akhlasuhum. Ahsanu amala itu artinya siapakah di antara kita yang paling baik amalannya, yang paling mengikuti Rasulullah, dan siapakah di antara kita yang ikhlas dalam amalannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menganugerahkan kepada kita dua sifat tadi, menjadikan kita senantiasa bersemangat untuk menjadikan ibadah kita sebagai ibadah yang paling bagus, yang paling baik menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini kita akan melanjutkan sekaligus mengakhiri kitab yang sudah kita pelajari kurang lebih selama satu tahun, yaitu kitab Asbab Ziyadatul Iman wa Nuqsani, sebab-sebab yang dapat menambahkan iman kita kepada Allah dan sebab-sebab yang dapat mengurangi iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sudah kita pelajari bersama bahwasanya kitab ini terbagi menjadi dua, qismun Asbab Ziyadatul Iman wa qismun Asbab Naqsil Iman. Sebab pertama atau bagian pertama, sebab yang dapat menambahkan iman kita kepada Allah, sudah kita lewati bersama, yang diawali dengan al-ilmu. Ilmu syar'i merupakan sebab utama bertambahnya iman kita kepada Allah. Dengan ilmu syar'i kita bisa mengetahui mana halal mana haram. Dengan ilmu syar'i kita bisa mengetahui mana sunnah, mana yang tidak sunnah, mana yang sesuai ajarannya Rasulullah, mana yang enggak. Dengan ilmu syar'i kita bisa mengetahui mana amalan-amalan yang ringan tetapi pahalanya besar, mana amalan-amalan yang besar tapi pahalanya sedikit di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di jenis yang kedua atau kisim yang kedua adalah asbab naqsil iman, sebab-sebab berkurangnya iman, yang diawali bahwasanya sebab utama berkurangnya iman seorang hamba adalah al-jahlu bid-din, jahil dalam urusan agamanya, ya. Dan diakhiri pembahasan kita, di antara sebab utama berkurangnya iman seorang hamba adalah qurana usu, teman-teman yang tidak baik. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala, wa inna minal mu'sifi haqqan, termasuk suatu hal yang amat sangat disayangkan. Pembahasan kita sebelumnya berkaitan dengan masalah ya, poin-poin cara melindungi kita dari fitnah. Dari fitnatus syubhat. Ada sekitar berapa poin, Pak? Ada tujuh poin yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya. Sebab utama melindungi kita dari fitnah adalah qira'atul Qur'an, membaca Al-Qur'an. Kita tahu bahwasanya tidak hanya membaca saja, tapi juga membaca tafsirnya, membaca apa maksud daripada Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an tadi. Di zaman ini banyak beredar kitab-kitab tafsir. Banyak sekali. Baik yang bahasa Arab maupun yang bahasa Indonesia. Yang kita harus selektif dalam memilih kitab tafsir adalah kitab tafsir yang jenis keberapa? Jenis kedua, tafsir dari sisi dirayah. Karena tafsir terbagi menjadi dua, tafsir birriwayah dan tafsir bidirayah. Tafsir birriwayah itu insyaallah mudah kita dapatkan. Ya, mudah kita, yakni selektifnya mudah karena hanya berkaitan dengan masalah riwayat-riwayatnya saja, apakah ini benar atau enggak, itu saja. Tapi kalau jenis yang kedua itu sangat bergantung terhadap akidah dan manhaj orang yang menafsirkan. Tafsir bidirayah. Tatkala orang yang manhajnya enggak lurus, maka dia akan menafsirkan tafsir tersebut dengan apa yang dia kehendaki. Ya. Oleh karenanya kita harus lihat dulu, membaca tafsir harus dilihat dulu. Bagaimana akidahnya, bagaimana manhajnya. Kita lanjutkan. An asbaha fi abna'il muslimin, yang mana banyak terjadi di kalangan abna'il muslimin, anak-anak dari kaum muslimin, wabanatihim, dan anak-anak laki-laki mereka, anak-anak perempuan mereka. Kenapa itu? Menyajlisu amama hadihi syasyat. Yang mana mereka itu yajlis. Yajlis itu fi'lun mudhari', ya. Yang artinya sedang atau akan datang terus menerus duduk di depan amama hadihi syasyat. Duduk di depan layar-layar ini, maksudnya layar-layar media sosial, internet dan situs-situs yang ada. Al-mudammirah as-sa'at tiwal, yang mana duduknya mereka di depan barang-barang elektronik tadi, al-mudammirah yang menggerogoti, yang memakan as-sa'at tiwal, waktu-waktu yang banyak. Tidak terasa, ya, teman game-game online dan sebagainya sangat tidak terasa terhadap orang yang menggunakannya. Waktunya enggak terasa habis, tiba-tiba 1 jam, 2 jam, main tiba-tiba zuhur, main lagi tiba-tiba asar, tiba-tiba maghrib, tiba-tiba malam, tiba-tiba sudah tengah malam, enggak terasa. Yusri ilaihim bisam'ihi, yang mana duduknya mereka di depan, duduknya abna'il muslimin di depan layar-layar tadi, yusri ilaihim bisam'ihi, yang bisa menyetir pendengarannya, yang bisa pendengarannya ini langsung nempel, ya, apa yang didengarkan itu langsung hafal seperti itu. Wa yanzuru ilaihim bi'aini, dan matanya melihat tanpa pengawasan, tanpa dikasih tahu, tanpa ada arahan, tanpa ada pondasi usul syariah yang kuat. Wa yuqbilu ma yu'ridunahu biqalbi, tatkala telinga sudah mendengar hafal, tatkala mata sudah melihat, maka hati pun akan menerima apa saja yang disuguhkan, ya, dan disuguhkan di internet macam-macam. Dari sisi agama ada, dari politik juga ada, sisi belajar juga ada. Yang positif ya positif, yang negatif ya negatif. Ya harus ada bekal dalam kita mensortir, men-sharing apa saja yang kita terima. Wa ma'amuril ayyam, lanjutkan. Wa ma'amuril ayyam, bersamaan dengan lewatnya waktu, ya. Tatasallal afkarul khabithah. Seiring dengan berjalannya waktu, maka situs-situs yang tidak bagus tersebut, situs-situs yang pemikiran-pemikiran kurang baik akan menularkan, ya, pemikirannya terhadap orang yang melihat seiring dengan berjalannya waktu. Awalnya tidak percaya, ya kok bisa seperti itu? Asing dengan pemikiran-pemikiran seperti itu. Mulai besok, mulai buka lagi, mulai penasaran. Setelah penasaran, ternyata benar juga pemikiran seperti itu. Ternyata benar juga aliran seperti ini. Sehingga tertular dengan pemikiran-pemikiran tersebut. Wa tata'ammaqal mabadi al-haddamah, dan akan mengakar ya. Pondasi-pondasi tadi, aliran-aliran tadi akan mengakar dalam hatinya. Wa tughzil uqula wal afkar, dan akan menjadikan uqul, pikiran dan hati itu berkecamuk. Ya, fitrahnya menolak. Ya, fitrahnya menolak atas apa yang dia lihat. Wa yatazayyadu syarru wal fasad, sehingga kejelekan dan kerusakan akan semakin terus bertambah. Poin di sini yang beliau jadikan penutup pada pembahasan kali ini adalah kita harus berhati-hati terhadap yang namanya media sosial, terutama situs-situs yang ada, karena nggak semua situs itu hanya mengundang syahwat, nggak semuanya. Ada situs-situs yang mereka dimunculkan untuk memberikan pemikiran-pemikiran sesat, ya, membuat orang-orang itu rancau dalam agamanya, membuat orang-orang itu ragu terhadap Tuhannya. Bahkan ada situs-situs yang mengajarkan kepada yang melihat itu pemikiran-pemikiran satanisme, pemikiran-pemikiran Illuminati dan sebagainya. Maka ini sangat sangat berbahaya. Untuk yang sudah dewasa saja berbahaya, apalagi yang masih remaja, yang masih SMA, yang masih semi coba-coba ingin tahu, yang masih daya tariknya itu bukan karena itu sebuah kebaikan, akan tapi daya tariknya karena itu sebuah keseruan belaka, maka harus diperhatikan. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan berkaitan dengan masalah teknologi, ya, karena kita mau nggak mau dihadapkan dengan permasalahan seperti ini. Ada beberapa poin yang harus kita perhatikan dengan al-qanawat, ya, media-media sosial yang ada, yang disampaikan oleh para ulama. Ana simpulkan di sini ada sekitar 5 poin. Yang pertama adalah al-umurul wajibah lintibahi fihi haulal qanawatil fadha'iyah. Hal-hal yang harus diperhatikan bagi kita semuanya, masuk ana, semua orang, tatkala berada di al-qanawat al-fadha'iyah, situs-situs internet yang ada pada zaman kita sekarang. Yang pertama adalah harus mengedepankan yang namanya taqwallah. Harus mengedepankan yang namanya taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin pertama. Ya, tatkala kita menggunakan Android, HP dan sebagainya, tatkala kita berselancar di media sosial, maka harus mengedepankan namanya takwa kepada Allah. Takwa itu artinya apa? Mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi yang dilarang. Ya. Kalau kita mendapati suatu hal yang tidak baik, kurang baik, kok ada majelis-majelis yang duanya mencela dan sebagainya, maka harus dijauhi. Harus bisa melihat, harus bisa memilih. Ya, yang kebaikan dikerjakan, yang kejelekan jangan dikerjakan. Kemudian yang kedua, mura'atul maslahati diniyah, senantiasa memperhatikan untuk urusan agama. Ya, jangan sampai kita itu terjun di media sosial tujuannya hanya untuk dunia saja. Harus ada agamanya. Ya, karena kita ingin berselancarnya kita di media sosial berwujud pahala, berwujud kebaikan. Media sosial, internet itu kita bisa jadikan sebagai ladang amal jariah, sangat bisa. Dengan menyebarkan video-video, potongan video kebaikan, ceramah dan sebagainya, maka harus memperhatikan hal-hal yang bersifat agama. Kemudian yang ketiga, al-insyighalu bil umurin nafi'ah wal ilm wal hadar min mawaqi'il munharifah. Kalau tadi memperhatikan urusan-urusan agama, yang ketiga sibuk menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang bermanfaat, terutama yang berkaitan dengan ilmu. ilmu syar'i, cari fatwa, cari pengajian, cari pelajaran. Tatkala kita enggak tahu, bisa nyari di internet hukum-hukum masalah fikih. Ya, di usaha-usaha kita sudah ada, rata-rata usaha-usaha itu punya channel semuanya. Tinggal kita membuka apa yang tersedia di dalam situ. Kemudian wal hadzar, dan berhati-hati min mawaqi'il munharifah. Berhati-hati dari situs-situs yang nyeleneh, yang menyimpang dari manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terutama yang berkaitan dengan masalah akidah dan manhaj. Kalau dalam masalah fikih, kita ada toleransi dalam masalah fikih, ya, karena madhabnya sendiri terbagi menjadi empat dan semua dibangun di atas dalil. Yang tidak ada toleransi adalah dalam masalah manhaj dan akidah. Ya, tidak ada toleransi dalam masalah manhaj dan akidah. Oleh karenanya sangat berhati-hati bagi kita berselancar di media sosial dan menjauhi situs-situs yang munharifah, menyeleweng, terutama dalam sisi akidah dan manhaj. Harus sesuai dengan manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, al-ikhtiyatu fil bahthi an masadiril ilm wal akhdhi ad-din minal masyayikh. Al-ikhtiyat, berhati-hati dalam mengambil referensi. Karena kita berkaitan dengan masalah ilmu, maka kita harus memperhatikan kita ngambil ilmu itu dari mana, terutama dari situs-situs yang ada. Perhatikan bagaimana, di mana tempat kita mengambil rujukan ilmu tersebut. Jangan sampai hanya kila wa qala, katanya dan katanya, akan tapi harus melihat apakah di situ dicantumkan referensi-referensi yang jelas ataukah tidak. Karena ada juga media-media, situs-situs, terutama yang berbahasa Arab, itu enggak mencantumkan masadir, enggak mencantumkan referensi. Sehingga kita tatkala diminta oleh masyaikh untuk membuat bahthul ilmi, untuk membuat semacam makalah, kita enggak bisa menjadikan situs tersebut sebagai rujukan, karena enggak ada rujukannya, enggak mencantumkan kitab-kitabnya yang ada. Tapi di sana ada situs-situs, tatkala antum buka makalah-makalah daripada Asatidah yang mencantumkan di bawahnya sebuah referensi. Begitu juga ini kita harus berhati-hati dalam mengambil sebuah poster, ya Pak ya. Mengambil sebuah poster di Instagram itu, karena enggak semua poster itu di bawah naungan Asatidah. Ada yang poster-poster channel-channel atau akun-akun bodong. Ya. Entah itu melalui persetujuan ustadz atau enggak. Bahkan saya pernah dapati salah satu akun di Instagram banyak followernya, sudah 2000-an lebih. Beberapa poster-poster anda cek, ya, ada yang salah penyebutan nama kitab, ada yang salah mengartikan. Setelah kita telusuri, beberapa teman-teman kita telusuri, ternyata mengartikannya lewat mana? Lewat Google Translate. Dan kitab-kitab para ulama yang kudama, yang kodim, yang lama, kitab-kitab bahasa Arab model lama, itu enggak bisa diterjemahkan melalui Google Translate. Ya, setelah kita telusuri, ternyata enggak ada bimbingan daripada asatidah yang menaungi akun tersebut. Ya, di sini juga kita harus hati-hati dalam memasuki grup, terutama di Facebook. Di Facebook itu banyak grup-grup fans-fans ustadz, banyak sekali. Ada grup pecinta ustadz fulan, yang kita nggak bahas ustadz-ustadz di luar sunnah. Yang ustadz-ustadz sunnah sendiri pun ada grup-grupnya. Grup pecinta ustadz fulan, pernah sebut nama. Grup pecinta ustadz Syafiq Riza Besalamah. Grup pecinta ustadz fulan, grup pecinta ustadz. Antum kita condong kepada salah satu ustadz itu enggak masalah, Pak. Sangat enggak masalah, karena memang kita lebih cocok kepada ustadz tersebut. Tapi tatkala kecocokan kita kok malah menjadikan akwal yang lainnya enggak diterima, ini yang tidak diperbolehkan. Kecocokan kita kepada salah satu ustadz, ya, ustadz sunnah, gak masalah dengan metode beliau menyampaikan. Tapi jangan sampai kecocokan kita tersebut justru malah menolak ucapan-ucapan yang lainnya. Sampai pernah Anda dapati sebuah komen di postingan salah satu ustaz. Ini akun resmi, udah ada centangnya. Alhamdulillah, Ana selama 5 tahun kenal sunnah, cuman ustaz ini saja yang bisa Ana terima. Terus yang lainnya mau dikemanakan? Terus yang lainnya mau dikemanakan kaulnya? Alhamdulillah, selama 5 tahun saya kenal sunnah, cuman ustaz ini saja yang bisa menenteramkan hati Ana. Ana pernah kirimkan screenshotnya, Ana kirimkan salah satu ikhwan yang gak hadir di sini. Seperti itu. Ya, jangan sampai dengan kita mengenal media sosial, condong kepada salah satu ustaz, kok malah menjadikan kita sebagai orang-orang yang hizbi, menjadikan kita sebagai orang-orang yang kok malah kelihatan pilih-pilih dalam menerima akwal asatidzah. Itu hal yang harus kita perhatikan. Dan yang terakhir adalah mura'atul muallim, memperhatikan sepak terjang asatidzah yang kita ambil rujukan ilmu darinya. Ya, kita bisa mengambil ilmu dari ustadz-ustadz yang ada di media sosial. Kita juga harus tahu bagaimana kiprah mereka dalam dakwah. Ya, karena Sufyan bin Uyainah rahimahullah pernah mengatakan, "Inna hadzal ilma din." Bahwasanya ilmu ini merupakan bagian daripada agama. Jadi ilmu agama ini merupakan bagian terbesar daripada agama Islam. Fanzur amman ta'khuduna dinakum, maka hendaklah salah seorang di antara kita melihat, memperhatikan dari mana kita mengambil ilmu agama. Kita melihat siapakah gurunya, guru-gurunya siapa, murid-muridnya siapa, karya-karyanya apa, bagaimana kiprah mereka dalam dakwah, bagaimana pujian ulama di atasnya mereka kepada orang atau ustadz tersebut. Ya, sehingga kita tatkala belajar itu tenang. Oh, yang disampaikan Al-Quran sama hadis, tenang hati. Oh, yang disampaikan masalah qaul ulama, tenang hati. Ya, sehingga ini hal yang harus diperhatikan. Bagaimana karya-karyanya, kita bisa melihat ilmunya mereka dari karya-karya mereka. Yang jelas harus dibekali dengan ilmu agama dulu. Ya, pondasi terpenting. Tatkala kita ingin melihat bagaimana asatidzah, harus punya ilmunya dulu, terutama yang berkaitan dengan usul syariah, terutama yang berkaitan dengan pondasi-pondasi akidah. Karena di sini jangan pernah bosan kita belajar akidah. Itu mengikut HSI itu harus semangat, karena yang disampaikan oleh Ustadzun Abdullah Roy itu semua berkaitan dengan pondasi-pondasi akidah, dasar-dasar akidah. Jadi harus semangat ya, dalam belajar ilmu berkaitan dengan masalah akidah. Kita lanjutkan. Fal wajibu 'alal muslim, maka wajib bagi setiap muslim, ayyasuna nafsahu, hendaknya dia itu sona yasunu, itu menjaga, sama seperti ayyahfadha hafid, hendaknya dia menjaga, memberikan tameng untuk dirinya sendiri dulu. Hal yang paling utama, memberikan tameng untuk diri sendiri dulu. Kala diri sudah kuat, maka kita bentengi siapa? Wabaitahu, dan rumahnya. Maksudnya rumah di sini bukan wujud daripada benda rumah tersebut, Pak ya, akan tapi ke keluarga kita. Hendaknya setiap muslim itu menjaga dirinya dan menjaga keluarganya an ma'awilil hadam wa tara'iqash syarr, dari bibit-bibit yang dapat merusak akidah, dari bibit-bibit yang dapat merusak akhlak, dari bibit-bibit yang dapat merusak tingkah laku, pergaulan dan sebagainya. Wa tara'iqash syarr, dan berusaha membentengi rumah dari jalan-jalan yang jelek. Ya, karena kita semuanya punya tanggung jawab untuk bisa menjaga diri kita sendiri dan menjaga keluarganya. Kemudian, fal amru fi ghayatil khuturah, maka perkara ini, menjaga ini, hisnul muslim, tameng seorang muslim itu merupakan perkara yang ghayatil khuturah, berada di atas puncak tatkala diteledorkan, maka itu akan berbahaya. Ya, karena rumah itu bibit utama mencetak generasi-generasi robani. Oleh karenanya orang-orang kafir tatkala memberikan serangan, ya mereka enggak langsung memerangi secara fisik. Kasih teknologi, dirusak dari rumah-rumahnya dulu. Kalau rumahnya sudah rusak, hal-hal yang besar akan rusak. Tapi tatkala seorang muslim itu kita semuanya menjaga di rumah, menjaga akhlak, bagaimana tanggung jawab kita dalam masyarakat, insya Allah mau orang kafir ngasih senjata, ideologi, ghazwatul fikr apapun, tidak akan bisa menggoyahkan daripada akidah kita. Walhafidhu Allah. Tapi kita juga harus tahu bahwasanya yang menjaga hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'tasim billah, barang siapa yang dijaga oleh Allah, faqad hudiya ila siratim mustaqim, maka sungguh dia telah diberikan petunjuk kepada jalan mustaqim, jalan yang lurus. Itu pesan daripada yang disampaikan oleh beliau di akhir kitab kita yang kita baca pada malam hari ini. Kemudian beliau menutupnya dengan sebuah doa. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah, perbaikilah kami, perbaikilah agama-agama kami, kualitas agama kami. Alladhi huwa ismatu amrina, yang mana agama kami itu merupakan tameng dari setiap perkara kita. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asyuna, dan perbaikilah agama kami. Allati fiha ma'asyuna, yang mana itu merupakan tempat hidupnya kita juga. Dunia juga merupakan tempat kehidupan kita. Maka kita memohon kepada Allah untuk menjadikan dunia kita dunia yang baik, yang dapat mengantarkan menuju akhirat. Wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, dan perbaikilah akhirat-akhirat kami, akhirat-akhirat kita semuanya. Allati fiha ma'aduna, yang mana akhirat itu akan menjadi tempat berpulangnya kita semuanya. Kita hidup di dunia, tempat asal kita di akhirat. Tempat asal kita di akhirat, sehingga kehidupan ini akan berakhir. Kehidupan kita akan ada masa waktu berakhirnya. Entah kapan, di mana, dan dalam keadaan apa kita enggak tahu. Ya. Doa kita adalah menjadikan akhirat kita sebagai tempat kembali sebaik-baiknya. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, dan jadikanlah kehidupan kami di dunia ziyadatan lana, sebagai sarana bertambahnya pahala kita dalam setiap kebaikan. Kehidupan yang kita jalani harus menghasilkan sebuah pahala. Wal mauta rahatan lana min kulli syarr, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan kematian yang akan kita hadapi sebagai rohah, sebagai waktu istirahat kita dari segala macam kejelekan. Al-muhim, yang terpenting adalah takdir Allah merupakan ketentuan yang terbaik. Bukan berarti tatkala Allah Subhanahu wa taala mewafatkan cepat seorang hamba, bukan berarti ya kemudian enggak dapat pahala. Bisa jadi itu sarana Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia istirahat dari segala macam amalan kejelekannya. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang sangat banyak. Wa khitaman, penutup. Fahadihi jumlatun mubarakatun min asbabi ziyadatil iman wal nuqsan. Maka ini merupakan jumlah, susunan kata, rangkaian nasihat mubarakah yang berharap dari Allah Subhanahu wa taala sebuah keberkahan. Min asbabi ziyadatil iman wa nuqsan, dari sebab-sebab yang dapat menambahkan iman dan dapat mengurangi iman tersebut. Jama'tuha laka akhil karim, yang saya kumpulkan tulisan tadi untukmu, untuk kita semuanya. Akhil karim, wahai saudaraku yang mulia. Min amkan mutafarriqah, dari referensi-referensi yang berbeda. Wa masadir mukhtalifah, dan dari daftar-daftar pustaka yang bermacam-macam. Tujuannya tafsiran wa tahdhiran, untuk menambah wawasan, untuk menjadikan kita semakin melek, terbuka terhadap agama Islam, wa tahdhiran, dan sebagai kehati-hatian dalam kita menempuh perjalanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul karim as'alu li wa lakat taufiq wassadad, dan Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, as'alu li, saya memohon kepada Allah untuk diriku, atau walaka, dan untuk dirimu, at taufiq wassadad, taufik dan keteguhan di atas agama Allah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wa baraka ala wa an'ama ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa bihadha nakhtim hadzal kitab asbab ziyaratil iman wa nuqsan fi tarikh 25 syahr tsani 2022. Kita mulai kitab ini tahun 2021 tanggal 2 bulan 1 2021 dan selesai kita baca pada hari Jumat. Sekarang sudah masuk hari Sabtu nggih. Jumat kalau Masehi. Kita Masehi. Jumat tanggal 25 bulan 2 2022. Semoga apa yang kita baca, meskipun kadang loncat-loncat, meskipun kadang libur, semoga apa yang kita baca, apa yang kita pelajari bisa menambahkan iman kita kepada Allah dan menjauhi kita dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tujuan kitab ini dituliskan. Ada beberapa hal yang kami ingin sampaikan dengan berakhirnya kitab ini, dan ini murni dari nasihat saya pribadi dan untuk saya dan untuk jamaah semuanya. Yang pertama, poin pertama, fahadz syarh la yusminu wa la yughni min ju. Penjelasan yang ana sampaikan la yusminu wa la yughni min ju. Di surat apa itu, Pak? La yusminu wa la yughni min ju. Surat Al-Ghasyiyah. Ya. Al-Ghasyiyah. La yusminu wa la yughni min ju. Apa yang ana sampaikan la yusmin, tidak membuat orang gemuk, wa la yughni min ju, dan tidak membuat orang hilang dari rasa laparnya. Dalam artian, apa yang ana sampaikan itu hanya sedikit daripada ilmu para ulama yang bisa menjelaskan kitab ini sangat luas. Artinya apa? Tum jangan berhujah dengan faedah ana. Ya, berhujahlah dengan faedahnya para ulama, karena di sana lebih banyak para ulama lagi yang bisa menafsirkan kitab ini, bahkan penulisnya sendiri bisa sampai berbulan-bulan. Kadang-kadang cuma setahun, bisa sampai 2 tahun, bisa sampai 3 tahun. Adapun yang berkaitan dengan masalah syarah, berkaitan dengan masalah fawaid, antum bisa baca lagi yang sekiranya iskal, yang ada masalah, yang ada poin penting, ya antum bisa cari di kitab-kitab para ulama. Kemudian kalau ada iskal kok ini bermasalah faedahnya, antum bisa sampaikan ke ana, baik secara pribadi ataupun dengan komunikasi yang lainnya. Kemudian yang kedua, kita harus pahami juga bahwasanya pembahasan yang kita bahas itu memiliki kiprah yang sangat besar dalam masalah iman seorang hamba. Jadi tatkala kok kita ditanya sama orang, gimana caranya saya kok kendor ibadahnya ini, kok kendor ibadahnya ini, kok malas sedekahnya saya itu, kok malas, berarti kita harus pahami bahwasanya orang yang bertanya kepada kita imannya sedang turun, ya sedang turun. Jadi kita harus menyampaikan kepada mereka, antum harus menyampaikan kepada mereka berdasarkan apa yang sudah antum pelajari, apa saja poin-poin yang dapat menambahkan iman kepada Allah. Pak, mungkin harus datang ke majelis taklim, mungkin harus dibaca lagi Al-Qur'annya, mungkin baca kisah-kisahnya para ulama. Jadi permasalahan iman itu permasalahan yang sangat besar, terutama dari sisi akidah dan manhaj. Berapa banyak orang menyeleweng dari sisi akidah dan manhaj, bahkan keluar dari agama Islam dikarenakan iman yang turun, bahkan iman tersebut lepas daripada pelakunya. Berapa banyak ya para ulama, para thalabul ilmi berhasil dalam dunia ilmiah mereka dikarenakan iman mereka yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, maka Anda sampaikan di sini juga, fa ana talibul ilm, maka saya merupakan talibul ilmi, saya merupakan tuwailib, bahkan santri kecil yang diberikan amanah menyampaikan ilmu yang saya pelajari, sehingga syarah kitab ini kayak kitab paling tebal yang saya sampaikan di sini. Sebelumnya sifat ibadir rahman tidak setebal ini, wah ya. Tipis kitabnya. Kemudian selanjutnya asyru qawaid fi tazkiyatun nafs, itu juga tidak terlalu tebal. Ini kitab paling tebal. Jadi Anda sampaikan bahwasanya apa yang saya sampaikan tidak lepas dari namanya salah, dan itu pasti. Tidak lepas dari yang mana zalat, ketergelinciran, terburu-buru mengucapkan sehingga salah tersebut benar-benar muncul dari saya pribadi. Ya, mungkin kurangnya ilmu saya atau kurang saya belajar lagi. Adapun segala kebenaran maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kritik dan saran, masukan, maka bisa disampaikan langsung kepada anak. Hal yang terpenting juga di sini, belajarnya ilmu agama kita yang terpenting adalah murojaah. Dibuka lagi catatannya, apalagi poin-poin yang penting, terutama berkaitan dengan masalah zamanul fitan, berkaitan dengan masalah zaman-zaman fitnah, maka kita harus pondasi, ya, karena tanggung jawab kita bersama menjadikan negeri ini negeri baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negeri yang baik dan memiliki ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, kana ar-rajul, ya, dahulu di zaman Al-Hasan Al-Basri, dahulu seorang itu idza talabal ilma, apabila menuntut ilmu agama, belajar, taklim, ngaji, lam yalbath ayyura dzalika fi basarih, tidak lama kemudian akan terlihat perubahan dari cara dia memandang, wa takhusyu'ih, dan dari kekhusyuan dia salat, wa lisanih, dan dari cara dia berucap, wa yadih, dan tangannya, wa salatih wa zuhdih, perubahan itu akan terlihat di salat dia dan kezuhudannya. Jadi yang terpenting dari semua yang kita pelajari adalah terakhir al-amal, mengamalkan apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita baca. Karena ilmu itu punya tiga tingkatan. Jadi ini faedah bahwasanya al-ilmu salah satu asbar. Ilmu itu memiliki tiga tingkatan. Tiga tingkatan. Tiga lantai, ya. Wa man dakhala fi shibril awwal takabbar. Barang siapa yang masuk tingkat pertama, maka dia akan takabbar, takabur. Apa takabur? Al-kibr, sombong, masuk tahap pertama. Biasanya anak-anak itu kalau sudah bisa baca kitab, biasanya teman-teman kalau sudah bisa bahtul masail aja, sudah bisa bikin makalah aja, dibawa kemana-mana kitabnya. Sudah pernah bisa baca kitab, dibawa kemana-mana kitab. Sombong. Biasanya orang-orang kalau sudah bisa belajar silat, semua yang pengen dipukul, semua yang pengen ditendang, semua yang pengen dilawan, dimarahi semuanya. Ya, maka itu seperti itu tabiat ilmu. Kalau kita masuk tahap pertama, belajar di pondok sudah lama, biasanya kan ada muncul sifat tatkala pulang ke rumah, merasa saya yang paling berilmu. Apa orang tua saya enggak tahu apa-apa? Apa ini enggak tahu? Apa itu enggak tahu? Sehingga semua yang dilarang. Enggak boleh, Pak. Enggak boleh ini, enggak boleh itu. Ya. Nanti kalau sudah belajar agak lama, belajar lama lagi, bertemu dengan orang banyak, bisa melihat medan dakwah, wa man dakhala fi shibri tsani tawadhu. Barang siapa yang masuk di tingkatan kedua, maka dia akan tawadhu, rendah diri. Oh, ternyata ada yang lebih berilmu dari saya. Oh, ternyata ada yang lebih bisa dari saya. Oh, ternyata ada yang lebih ini dan itu. Dan seorang tidak bisa masuk ke tingkatan kedua kecuali dia benar-benar bisa mengambil ibroh daripada apa yang dia lihat. Ya, tolak ukurnya di sini, meskipun ilmunya tinggi dan sebagainya, maka tetap poin kedua merupakan poin yang penting. Wa man dakhala fi shibri tsalits 'alima annahu la ya'lamu syai'a. Barang siapa yang masuk di tingkatan yang ketiga, maka dia akan merasa saya ini enggak tahu apa-apa. Melihat bahwasanya ilmu agama sangat luas, ilmu agama akidah luas, tafsir luas, fiqih luas, tazkiyatun nufus luas, sehingga di poin yang ketiga inilah orang tersebut akan menjadikan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia ilmu yang berkah. Jadi ini penutupan yang beliau sampaikan, dan dengan majelis ini maka berakhirlah kitab yang kita bahas, Asbab Ziyadatil Iman wa Nuqsan, sebab-sebab yang dapat menambahkan iman kita kepada Allah dan dapat menguranginya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat sebagai nasihat buat anak pribadi dan seluruh jamaah sekalian. Yang terpenting adalah amalannya. InsyaAllah Subhanahu wa ta'ala pada pekan yang akan datang kita akan masuk kitab yang baru. Kitab akan yang baru yang enggak kalah bagus dan enggak kalah penting, bahkan penyambung dari kitab yang sudah kita bahas, yaitu penulisnya sama, judul kitabnya adalah Ashru Qawaid fil Istiqamah. Kaedah, 10 kaedah yang dapat menjadikan kita istiqamah di dalam mengamalkan sebab-sebab yang dapat menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hada wallahu a'lam bissawab. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.